Terdermati jalan ilahi Rabbi laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi tujuh tangkai, 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Ya Rasulullah, salam salamun alik. Ya Rafi asyani wa taraji. Ya Rasulullah, salam salamun alik. Ya Rafi asyani wa taraji. Atfatan yaji rat al-alami. Ya muhayl al-judi wal-karami. Atfatan yaji rat al-alami. Ya muhayl al-judi wal-karami. Atfata yaji rat al-alami. Ya uhayl al-judi wal-karami. Ada harta yang kekal abadi kecuali amal yang kita miliki. Tak ada harta yang kekal abadi kecuali amal yang kita miliki. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Ya Rasulullah, salam alamun alik. Ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah, salam salamun alik. Ya Rabbi asyani. Akan menjadi 7 tangkai. cahe 100 biji ya Rasulullah. All right.